akan bertanya pada sapera, siapakah yang membuat susu yang sudah biasa kau minum di rumah. Lalu coba tanyakan pada lemba-lemba, siapakah yang memaniskan madu untuk kau tambahkan lagi hangatnya roti pagi. Siapakah yang ciptakan lampu merah, selalu saja buat kita berhenti, juga karena ada bapak polisi. Lalu bagaimana dengan layang-layang, selalu saja terbang tinggi di awan. Benarkah adanya kita-kita di sini, selalu berhasil buat datang lagi, dengar lagi lagu Budi di sini. Dan mulai bernyanyi lala lili lili, diri deram jeram papan barang, dan dararararam cara. Please love and thank you for love you give me. Dan dararararam cara. Please love and thank you. Everybody! Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. A piece of it to you all. Love and thank you all.